Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wakala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqa al-hadisi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra al-umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadikan apa yang telah kita baca dari kitab Lafaz Al-Fiqh yang dilihat oleh Bapak Dr. Hussein Dr. Salih bin Fawzan bin Abdillah Fawzan bin Dawudara. Sekarang kita masuk ke Udabat Walam Alif Hamidullah Ta'ala Bapi Bayani Da'wah Wal Bayinat. Kita tentang menyampaikan tuduhan dan menyampaikan bukti, masih pada pembahasan tentang peradilan. Dalam hal berdakwah, jamu dakwah, dan dakwah ini asal dari jamannya dari dakwah. Gaya lugatan at-talab, makna secara bahasa yaitu at-talab, permintaan. Kalau bicara Allah sebenarnya berfirman di dalam surat Yasin ayat 57, walahumma yad'un, dan bagi mereka apa yang mereka minta. Saya menyatakan yatlubuna wa yutimuna wa yisminuna, yaitu apa yang mereka minta, apa yang mereka tuntut atau minta. Wa da'wa bisilah hibubah, da'wa secara istilahnya para ahli fikih, yaitu idafal insani ila nafsihi, istiqal kusya'in fi yadi gairihi au zimmatihi. Dakwah atau tuduhan yaitu secara istilah para ahli fikih, yaitu penisbatan kepemilikan atas sesuatu oleh seseorang pada dirinya, sedang sesuatu itu istifaku syai'in fi yadi ghairihi, yaitu di berada di tangan orang lain atau pada dimati pada tanggungannya. Yaitu itu dengan istilah atau dakwah, definisi tuduhan yaitu penisbatan kepemilikan atas sesuatu oleh seseorang pada dirinya, sedangkan sesuatu itu berada di bawah orang lain atau di tanggungan orang lain. Menuduhnya itu punya aku, berarti apa? Haknya dia berada di orang lain. Wal bayyinatu jam'u bayyinatin. Dan bayyinah atau bukti atau saksi ini jamak dari bayyinah. Waya al-alamatu wa bihatu. Yaitu artinya tanda-tanda yang jelas. Alamah al-wadhiyah yaitu tanda yang jelas. Waya kuluma yubayyinul haqqa min suhudin aw yaminin. Yaitu setiap atau apa saja yang dapat menjelaskan kebenaran, yubayyinul haqqa min suhudin aw yaminin, baik itu berupa saksi atau yaminin atau sumpah. Ya, apa saja yang dapat menjelaskan kebenaran, baik berupa saksi maupun sumpah, ini namanya bukti. Balal alamat Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, al-bayyinatu fi syar'i. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bukti di dalam syariat atau istilah syariat yaitu ismun lima yubayyinul haqqa wa yudhiruhu. Yaitu nama apa saja yang bisa menjelaskan kebenaran dan bisa menunjukkan kebenaran. Bakat nasabah subhanahu alal haqqi alamatun atau alamatin wa amaratin tadul alaihi wa tabayyunihi. Dan sungguh Allah SWT telah memasang adanya al-haq, mengadakan adanya al-haq itu adanya apa? Dengan tanda-tanda dan juga dengan alamat, tanda-tanda yang menunjukkan atas bukti dari kebenaran tersebut. Faman ahdarul alamati wal imarati bil kuliah fakat hatala kasira minal akam. Dan barang siapa yang mengabaikan tanda-tanda secara mutlak dari kebenaran tersebut, sungguh dia telah menyanyiakan banyak aturan-aturan yang Allah SWT tetapkan. Waya diwakasiran minah hukum, dan akan menelantarkan banyak dari hak-hak. Intaha, setelah di sini keterangan al-alamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Berfarku baina mudai wal muda'anihi, dan perbedaan antara pendakwa, orang yang menuduh, dengan orang yang tertuduh atau terdakwa. Annal mudai huwa alladhi idza sakata taraka. Bahwasanya mudai atau penuduh apabila dia diam maka dibiarkan. Diamnya penuduh berarti apa? Yunah dibiarkan. Wawal al-mutalib yaitu dia seorang yang menuntut. Wal muda'alaihi huwa alladhi idza sakata lam yatlub. Wawa al-mutalib. Dan orang yang menuduh apabila dia diam maka tidak dibiarkan. Ya, kenapa dituntut ya kan? Gimana? Kamu kok diam? Apa alasanmu? Apa anu ya kan? Ini ada tujuan gini, begini, begini. Apa jawabanmu? Kok diam? Dituntut terus ya kan? Ada pun kalau sebenarnya kalau diam, dibiarkan dulu ya kan? Mungkin dia perlu mengatakan bukti-bukti misalnya. Wa yusar atau isyahat di dawa wa sikatu ingkali ayakuna min jaisi tasarruf, dan disyaratkan sahnya tuduhan dan sahnya pengingkaran itu adalah dari orang-orang yang dibolehkan untuk bertransaksi atau dibolehkan untuk pelakunya adalah orang yang bisa menggunakan harta. Bahwa al-khor mukallaf al-rasid, yaitu orang yang merdeka, mukallaf orang yang terbebani syariat, yaitu balik akal, orang yang telah dewasa, orang yang telah balik al-rasid, dan orang yang bisa menggunakan harta al-rasid. Ini salah satunya si penuduh dan orang yang mengingkari orang yang tertuduh, ya, adanya tiga syarat ini. Wa idza tada'a aynan bi an idda'a kulla min huma anahu lahu wa hiya biyadi ahadima, dan jika keduanya si penuduh dan si yang tertuduh sama-sama mengklaim barang itu adalah miliknya, barang itu adalah miliknya, gaya biyadi ahadima, tentunya barang tersebut tentunya apa? Itu milik orang yang memegang, biyadi ahadima, milik orang yang memegang barang tersebut. Misalnya ada dua orang misalnya kan masuk masjid bareng misalnya ya kan, kemudian satunya nemu dompet misalnya kan, dompet dua orang ini dompet tuh, ini dompet tuh, ini tapi yang mengambil saya misalnya kan, dua orang sama-sama pak, sama-sama mengklaim dompetnya itu milik masing-masing, maka putusannya adalah milik si pemegang dompet, jadi yang ngambil tadi. Waya liman hiya biyadihi ma'a yaminihi, yaitu milik orang yang memegang barang tersebut namun dengan sumpah, disertai dengan sumpah. Benar punyamu, iya, tapi kamu harus sumpah, berani Allah ini milikku, berani. Seperti itu ya, ada tuntutan. Wayu sama mangkanat al ainu biyadihi min huma ad-dakhil, maka disebut orang yang memegang barang tersebut ya kan, yang mengaku ini miliknya ya, ad-dakhil, maka ini disebut sebagai pihak dalam. Ini ilmu peradilan seperti itu ya kan, ilmu dasar. Orang yang bukan tadi ya kan, yang diminta sumpah, ini berarti apa? Disebut dengan pihak dalam. Wa yusamma ma lam takunil aynu biyadihi bil kharij, dan orang yang tidak memegang barang disebut pihak luar, disebut pihak luar. Jadi kira-kira yang menutup mana yang kehidupan mana ini? Berarti yang kehidupan yang dalam yang mekan waktu tadi dia seperti ketika tertutup ya, tertutup memegang miliknya dia. Sedangkan Allah yang menutup adalah pihak luar. Ya. Kain akama kulu min duna kayyinatu anal aina al mudai al mudaa biha lahu. Dan jika keduanya benar-benar mendatangkan bukti, ini bukti saya, misalnya. Sama-sama datang bukti. Kudia biha lil kharij, maka dimenangkan bahwasanya barang itu miliknya al kharij, miliknya pihak luar. Berarti memang berarti dimenangkan pihak yang enggak punya barang. Dimenangkan pihak yang tidak membawa barang. Kan apa? Asalnya tadi dia tertuduh ya kan? Dia tertuduh. Sedangkan orang yang menuduh ini punya bukti ya, punya bukti. Sedangkan yang tertuduh apa? Untuk menolak bukti dia dengan sumpah. Berarti dia dengan sumpah. Kalau si orang yang tertuduh ya, yang mengambil dompet tadi ya kan, sumpah ya kan. Sedangkan si penuduh punya bukti misalnya, ini buktinya ini. Ditambah lagi apa-apa lagi apa? Tambah sumpah lagi si yang menuduh ini, tambah kuat lagi. Maka apa? Maka dimenangkan pihak luar atau si penuduh, karena dia mendapatkan bukti. Di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu marfu'an sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas yang sampai kepada Rasulullah SAW, la yu'tan nasu bi'da'wahum ladda'an nasun lima'a rijalin wa ambalahum walakin ayaminu alal muda'a alihi. Ruahu Ahmad wa Muslim. Kalau seandainya manusia ini diberi apa yang menjadi klaim mereka, kalau seandainya manusia itu diberi apa yang berdasarkan klaim mereka, ini punya aku, dia hutang darah misalnya. Ini kan klaim ya kan, ini milikku nih, dia hutang darah harus aku bunuh misalnya kan. Berarti apa nih? Ini adalah mengklaim ya kan, mengklaim berdasarkan klaim. Lajaan nas dima'ari jalin wa amlam, sungguh benar pasti apa, manusia akan menuntut ya kan. Setiap tuntutan dikasih, setiap tuntutan dikasih. Tidak seperti itu, walakin ayamin alam mujahani. Akan tetapi orang yang tertuduh, dia berhak untuk membela diri dengan sumpah. Akan tetapi orang yang tertuduh berhak membela diri dengan sumpah. Gimana sumpahnya palsu? Itu sumpah palsu, tidak sumpah palsu apa? Itu nanti dihadapan Allah SWT. Kalau dia itu sudah berani sumpah sama Allah, sudah benar kan? Lepas apa? Terlepas dari jujur dan tidaknya sumpahnya. Kalau dia sumpah sudah, dihukumnya apa? Dihukumnya dohirnya. Wah, enggak benar itu sumpahnya, sumpah palsu, enggak bisa. Dia sumpah sama Allah sudah. Berarti apa? Berarti ya, berarti ya bersumpah. supaya diakui. Di kali sallallahu alaihi wasallam al bayyinatu 'ala al mudda'i al mudda'a wa jami'u 'ala man ankara. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi, bukti ini wajib bagi si penuduh. Bukti ini wajib didatangkan oleh si penuduh, sedangkan sumpah ini wajib bagi orang yang mengingkari atau orang yang tertuduh. Itu ya. Seperti tadi ya. Enggak dompet. Ini dompet tuh. Enggak, ini dompet tuh. Apa? Yang tertuduh berarti yang membawa dompet. Maka orang yang berdoa harus apa? Mendatang bukti. Mana buktimu? Kalau itu dompet, ini buktinya. Mana buktinya? Sedangkan orang yang tertuduh apa? Berhak membela dengan sumpah-sumpah. Aku enggak ngambil dompetmu misalnya. Sumpah ini dompetku. Namun di dalam persidangan maka hakim memenangkan si penuduh. Wajal hadisani ala anna bayinata ala mudai. Baiza qamaha wa qudiya biha lahu. Maka kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya bukti ini adalah harus didatangkan, berkewajiban oleh si penuduh. Artinya si penuduh wajib mendatangkan bukti. Kalau buktinya apa? Bukti dari nuduhnya itu ya. Wajib untuk didatangkan bukti. Dan dia si penuduh jika bisa menegakkan bukti, ya, bisa menegakkan bukti dia biarlah maka tentunya hakim akan memenangkan si penuduh karena dengan bukti-bukti tersebut. Wa anna yamina ala man ankara idza lam yakun ma'al mudda'i bayyinatun. Dan sumpah ini haknya orang yang mengingkari. Orang yang tertuduh berhak untuk bersumpah. Apabila apa? Apabila si penuduh tidak mendatangkan bukti. Apabila si penuduh tidak mendatangkan bukti, misalnya ada seperti tadi ya kan, si penuduh, ini dompetku nih, mana buktinya? Kalau itu dompetmu nih, kamu nuduh ya kan? Ternyata tidak bisa, belum bisa mendatangkan bukti nih. Wah, saya tidak punya buktinya ini. Maka apa? Maka si penuduh berantap menuntut si tertuduh untuk bersumpah. Jadi sumpah itu sebenarnya yang menuntut adalah orang yang menuduh. Benar itu. Kalau memang milikmu kamu harus bersumpah. Nah, kalau si penuduh tidak punya bukti gimana nih? Yang menang yang mana? Yang menang yang tertuduh ya kan? Karena si penuduh tidak punya bukti, sedangkan si yang tertuduh ini sudah bersumpah. Berarti sumpah ini untuk apa? Untuk menolak tuduhan. Itu sudah berarti apa? Dimenangkan si orang yang terdakwa tertuduh. Karena si penuduh tidak punya bukti. Wa madhhabu aktsar ahli ilmi fi hadhihi al-mas'alah anna al-aina takunu liman ya biyadihi. Dan mazhab ini banyak dipegang oleh para ahli ilmi, para ulama. Di dalam masalah ini bahwasanya barang ini akan dihukumi yaitu bagi orang yang memegang barang tersebut. Wa huwa ma yusama bidakhil, yaitu orang yang memegang barang tersebut dinamakan pihak dalam. Wa anna haditsa mahmulun ala ma idza lam yakun ma'aman hiya biyadihi bayyinahu atau bayyinatun. Sedangkan hadis ini bisa dibawa kepada mana? Yaitu si pemegang barang tersebut ya tidak mempunyai bukti. Wa'ilah fa'yadu ma'an bayinatihi akwa. Jika tidak demikian, maka si pemegang barang tersebut, tanpa dia punya bukti, maka ini lebih kuat lagi ya. Berakhir bilqa abi aksaril aula, dan mengambil dari kebanyakan pendapat mereka tentunya akan lebih utama. Maksudnya tadi ya kan, orang yang tertuduh dan dia punya bukti, sedang si penuduh tidak punya bukti, maka apa? Ya, tentunya akan tambah lebih kuat lagi dimenangkan oleh si yang tertuduh karena mendatangkan bukti dan juga sumpah ya. Kemudian poin berikutnya, wa ilam takun al ainu alladhi, sudah ia dia di ahadin, walaysa hunaka zahirun ya'malu bihi wala bayyinatun li ahadima tahalaba. Poin berikutnya, jika sama-sama ada dua orang mengklaim ya bahwasanya milik barang tersebut miliknya namun tidak di tangannya, barang tersebut tidak di tangannya namun sama-sama apa? Mengklaim bahwasanya barang tersebut berada di pihaknya masing-masing. Sedangkan di sana tidak ada indikasi atau bukti yang zahir yang bisa dijadikan sandaran, dan juga tidak ada bukti yang bisa ditegakkan di antara keduanya. Gimana nih? Sama-sama mengklaim namun tidak ada bukti yang zahir yang nampak, dan juga tidak ada indikasi yang nampak. Gimana nih? Maka keputusan adalah tahalafa, masing-masing harus bersumpah. Masing-masing harus bersumpah, wallahi ini milik saya, wallahi ini milik saya. Di ayat lima kullu wahidin annahu la haqqa lil akhar fiha, yaitu hendaknya dia bersumpah masing-masingnya bahwasanya barang itu bukan milik dia. Yang satu, wallahi barang itu bukan milik dia. Gantian, wallahi barang ini juga bukan milik dia. Ini sumpahnya betul. Wa indala zahiru atau wa indala zahiru ya adima amila bihi. Namun jika salah satunya bisa mendatangkan tanda-tanda yang jelas atau bukti-bukti yang jelas, maka tentunya tanda-tanda atau bukti-bukti yang jelas tersebut akan dipakai dalam bukti persidangan. Tentunya yang akan dimenangkan yang bisa mendatangkan bukti. Falatanaza azzawjani bikimasil baiti wa nawihi. Kalau seandainya suami istri ini bertengkar, sama-sama apa? Mengklaim pakaian-pakaian itu milik dia. Ini pakaian milikku, ini pakaian milikku. Gimana cara memutuskannya? Wamanya tuluhu lirrajuli yakunu lizawji, wamanya tuluhu lirmarati yakunu lizawjati. Maka pakaian yang pas untuk laki-laki ya diberikan kepada sang suaminya, sedangkan pakaian yang pas untuk perempuan maka diberikan kepada si istri. Kalau keduanya saling. Wamanya seru lil isnaini falahuma. Adapun barang-barang yang bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan, maka dibagi rata. Maka dibagi rata. Sama-sama klaim ini punya aku, ini punya aku. Sampai di sini keterangan saya tentang pembahasan menyampaikan tuduhan dan bukti. Dalam lain yang selalu salah, bab fi syahadati, bab tentang kesaksian. Asyhadatu mustaqatun minal musyahadati. Syahadat ini pecahan dari kata musyahadah, menyaksikan. Di anna syahida yuhbiru amma syahadahu wa alimahu. Karena seorang saksi ini akan memberitakan apa-apa yang dia lihat dan apa-apa yang dia ketahui. Dua hal yustaratu bi ada isyadati ayakuna zalika bilabi usidu al-sahidu. Apakah disyaratkan di dalam mengemukakan persaksian, apakah harus dengan lafaz aku menyaksikan, aku telah melihat? Hadza huwa al-mashhuru bi mazhabil Hanabilah. Maka mazhab Hanabilah itu adalah pengikut atau mazhabnya pengikut Imam Hambali atau pengikutnya Imam Ahmad, tapi bukan pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya para pengikut Imam Ahmad, jadi lain. Maka mereka menyatakan ya harus disyaratkan yang namanya saksi atau persaksian harus apa? Harus ada kata-kata aku menyaksikan atau aku melihatnya. Harus ada ada syarat seperti itu. Harus ada, dia harus apa? Harus melafazkan, menyatakan bahwasanya aku menyaksikan atau aku telah melihatnya. Walqal tsani Sedangkan pendapat yang kedua, yang tidak mensyaratkan harus mengucapkan aku menyaksikan atau aku telah melihat, bahwa riwayatun min an Ahmad, yaitu riwayat dari Imam, sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Wa qala jama'ati min al-a'immah, dan ini juga pendapatnya kumpulan dari imam-imam. Ana dalika la yajam, bahwasanya persaksian itu tidak apa, tidak mengharuskan harus mengatakan aku bersaksi atau aku telah melihat. Wasalahu al-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah wa Tirmidzi Ibnu Qayyim wa ghairuhuma. Dan ini juga pendapat yang juga yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Dan yang keduanya, yaitu apa, tidak mencalonkan harus aku bersaksi atau aku harus aku telah melihatnya. Kalau saya kemudian rahimahullah ta'ala berkata ilmah ibnu ta'ala rahimahullah ta'ala wala yusaratu fi ada isyadati labdu as-udhidu bahwa baktada kali kalau Ahmad wabaihu, dia menyatakan rahimahullah tidak disyaratkan di dalam menyampaikan persaksian itu harus dengan lafaz aku bersaksi. Dan ini apa yang ditangkap dari pendacamnya Imam Ahmad dan yang lainnya. Wala a'lam nasan yuqalifu hadza, dan aku tidak mengetahui adanya nas yang menyelisih demikian. Tidak ada nas yang menyatakan persaksian itu harus dengan mengatakan aku bersaksi. Bala ya'rifu an bala yu'rafu an sahabati wala tabi'i istiratu lafzi syahadah, dan juga tidak diketahui adanya nukilan dari sahabat atau dari para tabi'in. Ada persyaratan harus sama sahabat itu dengan mengatakan qudtu atau syahidtu, aku bersaksi atau aku telah melihatnya. Bapaklah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala al-ihbaru syahadatu mahdhah fi asahil aqwal wa huwa qaulul jumhur. Dia menyatakan kabar ini adalah persaksian yang murni. Ini adalah yang persaksian ini yang paling perkataan atau persaksian yang paling sahih ya, yang paling benar, yang paling sahih. Bahwa kalau jumhur dan ini adalah pendapatnya jumhur kumpulan para ulama. Bainallahi yusalatu wa syahadati dzikru lafzi asyhadu. Dan di sana tidak disyaratkan sahnya persaksian itu adalah dengan lafaz aku menyaksikan. Kalma taqala syahid ra'aitu kaitu wa kaitu au sami'tu au nahu dzalika kanat syahadatu man. Bahkan kapan saja seorang saksi itu menyatakan aku telah melihatnya begini dan begitu, atau aku telah mendengarnya, atau yang lainnya, maka berarti ini apa? Berarti dia telah bersaksi, walaupun tidak mengatakan aku bersaksi. Balesa bi kitabillah wala bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudun madu'an ahadin yadullu ala istirati lafzu syahadah. dan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada, tidak dijumpai di satu tempat pun yang menunjukkan adanya harus ada syarat persaksian dengan melawatkan aku bersaksi. Wala'an rajuli ahadin minas sahabah, dan juga tidak ada nukilan dari seorang pun dari para sahabat adanya syarat tersebut. Wala qiyas wala istinbat yakadihi, dan juga tidak ada qiyas analogi ya, dan juga tidak ada istinbat pengambilan hukum. Bahasanya harus menggunakan lafaz aku bersaksi. Al adilatu al murtadzafaratu mina kitabi sunati wal aqwa li sahabati lalu datul arabiyah tumpi dalih. Bahkan dalil-dalil yang banyak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan juga di dalam pendapat para sahabat dan juga bersyarat justru malah meniadakan adanya syarat persaksian itu harus mengatakan aku bersaksi. Insya selesai pernyataan dia rahimahullah ta'ala al-Islam ibn Qayyim. Dan berikutnya para ulama hafizhahullah ta'ala wa tahammalu syahadati bi ghairi haqqillah ta'ala fardhu kifayatin, dan beban ada tugas dalam masalah sumpah, dalam masalah persaksian selain hak Allah SWT ini adalah hukumnya fardhu kifayah. Idza qama bihi mayakni sakata'an bagiyatul muslimin, apabila sudah ada yang bersaksi yang telah mencukupi ya, maka tentunya akan gugur kewajiban ini dari kaum muslim yang lainnya. Lihusulil fardhi karena telah apa? Telah tercapainya maksud. Maksudnya apa? Maksudnya dia telah bersaksi ya, sudah cukup mencukupi, maka tidak perlu semuanya. Fa'ilam yujad ila mayakwi ta'ayyana alihi, jika memang tidak ada yang mau bersaksi kecuali hanya satu orang saja, maka kewajiban ini ditanggung kepada orang tersebut, menjadi fardhu ain bagi orang tersebut yang memang dia menyaksikan sendirian. Dikali ta'ala sebagaimana menambah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282 boleh bersyahat tapi kita maduhu, dan para saksi tidak boleh menolak apabila diminta, apabila dituntut untuk bersaksi tidak boleh menolak. Ida da'u atau ida do'u li tahammuli syahada, yaitu dia wajib apabila memang diminta dituntut untuk menjadi saksi. Fa'alaihim al-ijabah, maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan menjadi saksi tersebut. Wal ayatu amadun bidawati li tahammuli wal adai. Dan ayat ini adalah bersifat umum. Apakah wajib menjadi menyaksikan orang yang menyaksikan atau orang yang bersaksi? Waqala Ibnu Abbasin wa ghairuhu fi makna ayat. Dan telah berkata Ibnu Abbas dan yang lainnya tentang makna ayat ini. Al-muradu bihi at-tahammulu bisyahadati wa isbatiha indal hakim. Maksudnya adalah bahwasanya beban tugas persaksian dan juga menetapkan kesaksian di depan hakim inilah suatu yang diwajibkan bagi yang memang orang yang menyaksikan. Di anal hajada tad'u ila zalika li isbatil hukuki wal hukuri. Karena kenapa? Perkara sebenarnya dibutuhkan dan dituntut. Untuk apa? Untuk menetapkan hak-hak dan juga untuk menetapkan akad transaksi. Itu dengan apa? Harus dengan saksi. Bagaimana wajiban kal amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Makanya adalah suatu kewajiban bagi orang yang memang menyaksikan, orang yang menyaksikan untuk bersaksi, seperti orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian apa yang berikutnya? Wa amma ada'u asyhadati wa huwa fardhu 'ainain 'ala man tahammuliha mata da'a ilaiha. Adapun menyampaikan kesaksian ini adalah hukumnya fardhu 'ainain. Fardhu 'ain kewajiban atas pribadi seseorang atau pribadi atas seseorang yang memang menyaksikan perkara tersebut jika memang diminta untuk bersaksi. Harus apa? Harus memenuhi jika memang diminta untuk bersaksi. Jika ditanya sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taktumu syahadata wama yaktumha fa innahu asimun qalbu. Dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Nah, barang siapa yang menyembunyikan persaksian, sungguh dia hatinya telah berdosa. Saya menyatakan bahwa mana ayat atau lima ila ja'aitum ila iqamati syahadah fala tuhfuha wala tagluha. Mana ayat ini adalah apabila engkau diminta untuk bersaksi, maka jangan engkau sembunyikan dan jangan engkau mengelaknya, tidak mau bersaksi. Surat Al-Baqarah ayat 283. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu. Barang siapa yang menyembunyikan persaksian, sungguh hatinya telah berdosa. Ay fajirun qalbihi atau fajirun qalbu. Ya sama. Hatinya bejat buta. Wa hadza wa'idun sadidun bi mas'il qalbi. Dan ini adalah merupakan ancaman yang berat. Rasanya apa? Hatinya telah rusak. Kenapa? Tidak mau menyatakan kesalahannya. Wa inna ma fasahu li annahu maidul ilmi bi syahadah. Dan ini dikhususkan yaitu apa yang diselisihkan, dia memang apa? Mampu menampung, tahu mengetahui apa yang diselisihkan tersebut. Padahal ayat al-kalimatu ala fardhi yati ada isyadati aynan ala man tahammal atau tahambul ala da'a ilaihi. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya sebagai kewajiban atas pribadi yang memang menyaksikan dan bisa mengemukakan persaksian tersebut kapan diminta atau kapan memang dituntut. Qala Imam Al-Anah Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, At-tahammulu wal-ada'u hakun yaksamu bitarki. Orang yang mempunyai sakti dan orang yang bisa mengemukakan persaksian, ini adalah suatu kewajiban. Dan dia akan berdosa jika memang meninggalkan atau tidak mau menjadi saksi. Bapala dan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qiyasul madzhab anna syahida idza katama syahadata bil haqqi. Gamanahu. Maka qiyas atau analogi madzhab, bahwasanya seorang yang bersaksi, orang yang menyaksikan kemudian dia menyembunyikan persaksian dengan kebenaran, maka tentunya dia akan menanggung akibatnya. Dia nahu amkanahu tahlisu haqqi sahibihi walam yaf'al. Alasannya karena dia mampu untuk membebaskan haknya seseorang, memberikan hak sesuatu, namun apa? Dia tidak melakukan. Maka dia apa? Menanggung akibatnya. Lazimahu al-zaman kama lau amkanahu tahlisuhu in halakatin dalam yakha. Dan ini sebagai tanggung jawab atau akibat yang harus ditanggung. Sebagaimana jika seseorang mengetahui dan mampu untuk menolong orang yang akan binasa, kemudian dia tidak melakukannya. Tahu kalau ada orang mau binasa, namun dibiarkan, maka dia ikut dalam menanggung akibatnya. Intah selesai. Pernyataan rahimahullah ta'ala. Bayukta baru diwajib sahamul wakadai intifa'ul jadar anis syahid. Dan dinilai wajibnya seseorang itu mengebukakan saksian jika di sana tidak ada bahaya yang mengancam orang yang bersaksi. Faman kana yurhiquhu bidzalika dararan fi nafsihi aw ghairihi aw malihi aw alihi lan yajib alaihi. Jika orang yang akan bersaksi kemudian kalau dia bersaksi ini akan membahayakan jiwanya, membahayakan kehormatannya, membahayakan hartanya, dan membahayakan keluarganya, maka tidak wajib bersaksi. Jika ditanya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wala yudarru kadibun wala syahid. Dan jangan sampai terkena bahaya kemadharatan orang yang mendes dan orang yang bersaksi. Jangan sampai terkena kemadharatan atau bahaya dengan persaksian atau tulisan tersebut. Di hadis dan juga di luar hadis, la dharara wala dirar. Wallahu a'lam. Jika di luar hadis, janganlah membuat kemadharatan dan jangan juga membalas kemadharatan. Alhasil, orang yang persaksian ini adalah suatu kewajiban yang harus ditegakkan di dalam peradilan sesuai dengan prosedur yang ada, selama di sana tidak mengancam keselamatan orang yang bersaksi. Kalau mengancam keselamatan orang yang bersaksi, maka orang yang bersaksi ya berhak untuk apa? Ya untuk melindungi dirinya ya, daripada terkena bahaya kemadharatan persaksian tersebut. Boleh dirinya untuk menjauhi bahaya yang akan mengancam dirinya. Mula salam biswak. InsyaAllah kita lanjutkan di pembelian dan tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.